Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabi alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan masuk halaman 83. Sebelum dilanjut, saya punya pertanyaan. Yang pakai kacamata ditanya ya. Yang kacamataan. Nah, bapak yang kacamataan ini. Pertanyaannya, apa kita dalam mencari ilmu ikhlas kan Pak ya? Ikhlas ya. Ikhlas. Dalam mencari ilmu itu ikhlas. Coba tanda orang itu ikhlas, niatnya itu ikhlas, itu tandanya kayak apa Pak? Soal saya dipahami dulu, paham apa enggak? Hah? Belum. Belum paham. Atau jawabannya yang belum paham. Dalam belajar kita itu kan harus ikhlas Pak ya, ikut taklim. Ya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang itu ikhlas itu kayak apa gitu. Niat ikhlas itu gimana gitu loh. Bentuknya kayak gimana? Hah? Yang kacamata kok sekarang ditutup semuanya, dilepas semuanya ini. Gak ada kacamata sekarang yang kacamata. Ah, itu yang kacamataan itu. Ayo, ayo, bapak ayo, gimana? Gak ada. Gak ada yang tahu. Itu yang kacamata kenceng itu. Ah, kenceng itu. Ah, bapak, ayo gimana? Yang kacamata han? Yang depan itu, depan kita itu. Ah, bapak, ayo. Bisa tahu, Pak, kacamata? Soalnya paham, Pak, ya? Hah? Belum, Pak? Belum. Kan kalau belajar, itu kan harus ikhlas karena Allah, kan? Ya kan? Lah, gimana ikhlas karena Allah itu gimana? Hah? Gak ada. Ya, Masya Allah. Mempunyai kesungguhan. Orang gak ikhlas juga punya kesungguhan loh Pak. Iya, orang gak ikhlas pun punya kesungguhan biar wah kan. Contoh, misal contoh saya punya anak perempuan. Ini temennya belum nikah, sungguh sekali setiap hari datang, bahkan lebih awal biar saya lihat. Oh ini rajin sekali tak nikahkan ini ya. Nah itu juga kesungguhan. Hah? Gak ada yang bisa menjawab? Hah? Oh, orang ikhlas itu ibaratkan orang buang air besar. Jadi keluar. Oh, dia ikhlas begitu ya, lepas begitu aja Pak ya. Masya Allah. Bagus, bagus, bagus. Taib. Masya Allah, luar biasa itu jawabannya. Cuma Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala pernah ditanya tentang bab ini ketika beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un, sesuatu apapun tidak bisa menandingi ilmu. Apapun dari urusan dunia tidak bisa menandingi ilmu. Kapan itu? Idza shahhat niyyatuhu. Kalau benar niatnya. Benar niatnya berarti kan ikhlas. Gila dikatakan wahai imam, maksudnya gimana? Ikhlas itu gimana? Qala rahimahullah, idza nawa raf'al jahli an nafsi. Kalau dia berniat penginnya mengangkat kebodohan dari dirinya, maka bagus niatnya dan ikhlas insyaallah. Berarti kalau kita ngaji ini niatnya apa coba? Nah, harus paham, kita itu bodoh. Kita itu jahil. Kalau kita sadar kita itu jahil, ya diangkat kejahilan kita. Gimana cara mengangkat kejahilan kita? Ya belajar. Baik. Dari kaidah tadi, benar enggak kalau kita belajar cari-cari ustaz, pilih-pilih ustaz? Ayo. Gimana? Benar enggak kalau pilih-pilih ustaz? Kalau enggak ustaz ini, wah enggak mau saya. Terus kenapa dengan ustaz yang kamu tidak mau? Karena apa coba? Kalau dia memiliki keahlian dalam memberikan ilmu, kenapa enggak belajar sama dia? Kalau niat kita itu mengangkat kebodohan dari diri kita, berarti belajar, angkat diri kamu. Karena kita bodoh, kita angkat kebodohan kita dengan belajar. Kalau kita pilih-pilih, ya bodoh terus no. Enggak pinter-pinter no. Itu dipahami, direnungkan. Jadi kalau kita iya, ya saya itu bodoh, ya saya belajar. Siapa yang datang dari para ustadz yang memang punya memiliki kemampuan untuk mengajar, ya saya datang untuk belajar, untuk ngambil ilmunya, karena saya bodoh. Ini loh, jelas? Ya, itu faedah. Baik, kita lanjutkan. Adab yang ke-9. Hifdhu sirri akhihi. Menjaga rahasia saudaranya. Jelas? Perhatikan. Jangan kayak pas bersahabat dijaga rahasianya. Pas terjadi pentalakan, ditalak, kita talak bain sudah itu, gak mau lagi berteman sama kita, dia keluarkan rahasia-rahasia teman ini. Ini namanya gak teman sejati. Wah, gak salafi sejati aja, gak teman sejati. Teman sejati yang namanya rahasia, dia simpan. Baik ketika bersahabat atau ketika terjadi pentalakan dengan talak bait, tetap dijaga namanya rahasia. Dan wallahi demi Allah, kita jauh dari ini. Kita tutup rahasianya pas jadi teman. Kalau sudah enggak jadi teman, kita habisin dia, kita buka rahasianya. Dan ini adalah teman palsu. Ini teman gak asli ini. Tapi perhatikan, menjaga rahasia teman ada dua bentuk. Bentuk pertama adalah teman tadi sudah ngomong, hei teman, iki rahasiaku, tolong jaga ya. Sudah, dia udah ngomong. Ngomong, ini rahasia saya, tolong dijaga. Kata dia oke, ya, dia sudah rahasia. Lucu lagi, lucu. Sudah tahu itu rahasia antara dia dengan temannya, dia bilang ke teman yang lain, ki rahasia yo tentang dia. Loh, atau buka iku wis buka rahasia, kok ngomong rahasia itu lucu. Berarti antum enggak amanah dong. Jaga rahasia termasuk amanah apa enggak? Ayo sepakat, iya apa enggak? Yo ngono lho. Sepakat rahasia itu jaga adalah amanah. Kalau orang tidak amanah berarti sifatnya siapa? Sifatnya siapa? Munafik kan? Mana dalilnya sifatnya munafik begitu? Hah? Ayatul munafiki salasatun min hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina dipercaya khana pengkhianat. Berarti kalau teman, kalau kita sudah kasih amanah menjaga rahasia, terus diceritakan kepada orang lain, satu orang, dua orang, walaupun dengan bahasa ini rahasia ya, itu sama aja anta itu pengkhianat. Oh, berarti kalau gitu kita-kita ini pengkhianat seringnya sih. Seringnya kita pengkhianat ini, kita enggak teman sejati. Pas temen aja dikasih makan, ayo kita ke warung, ayo kita makan bareng-bareng, dia bayarin terus, itu baru temen jaga rahasia. Pas gak diajak makan marah-marah, ay kis temen hewa-hewe. Tau hewa-hewe enggak? Insyaallah. Dah lihat sebuah hadis dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Kesimpulan dari hadis biar agak cepat, antum bisa baca hadisnya kan. Anas ibnu Malik pernah berkhidmat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kesimpulannya, seharusnya Anas itu pulang ke rumah ibunya. Tapi Nabi Yuna alaihi salatu wasalam menyuruh dia li amrin, menyuruh dia suatu perkara. Karena disuruh Nabi alaihi salatu wasalam suatu perkara, sehingga dia terlambat ke umiknya, datang ke umiknya. Maka umiknya tanya, wahai Anas, mahabasaka, apa yang menahan kamu, kenapa kamu terlambat? Wajar umiknya tanya, karena sudah kebiasaan pulang taruhlah jam 5 sore. Ternyata pulangnya jam 6. Umiknya tanya, apa yang menghalangi kamu terlambat? Itu umi yang bagus. Umi yang enggak bagus, ambil palu, ambil apa? Ambil sapu dipukulin. Kenapa kamu terlambat? Dipukulin duluan dengan nanyain dulu. Tanya dulu dong. Itu bagus pertanyaan dulu, jangan langsung main pukul. Maha bahasa kami menahan kamu, ada apa? Kenapa anda terlambat wahai Anas? Qalat qultu ba'athanin nabiyyu alaihi salatu wasalam ila hajatin. Wahai ibuku, tadi saya diutus nabi ada satu keperluan. Tadi kan? Qalat, kata ibunya, keperluan apa? Ayo cerita, keperluan apa? Anas menjawab, tidak umi, itu rahasia nabi, gak boleh kita cerita. Nah, lihat kata umiknya, ihfad ala rasulillah sirrahu. Kalau memang itu rahasia, jaga rahasianya rasul alaihi salatu wassalam. Kalau ibu kita gak, kalau apa sebentar kasih tahu, ayo apa kasih tahu, nanti umi gak kasih tahu ke orang loh. Nah, itu umi kita. Ya umi-umi kita begitu. Dia pengin tahu, sudah dibilang itu rahasia, dia enggak mau tahu, pokoknya apa sih gitu. Bahkan dia akan mengatakan, "Ya udah itu rahasia, Nak. Nanti ibu pegang, enggak akan ceritakan ke orang lain." Gitu apa enggak ibu kita? Oh iya, jawabannya iya. Tapi lihat ibu yang salihah, "Oh, itu rahasia, jangan disebarkan ke yang lain." Itu baru top, berhenti di sini. Perhatikan, itulah sahabat Nabi dan itulah para sahabiyah. bagaimana menjaga rahasia dan bagaimana itu menjaga amanah. Kalau rahasia, rahasia jaga. Walaupun ibu antum gini, tetap rahasia Umi. Maaf Umi, rahasia. Oh no, rahasia. Jangan bilang rahasia nanti sampaikan ke orang lain. Awas lo, rahasia lo yo. Nah, jangan bilang begitu. Nah, kemudian seterusnya. Tadi kita katakan tadi apa? Dia bilang, ya akhi tolong ini rahasia, jangan disampaikan ke orang lain ya. Ini namanya amanah secara syarik, secara lisan. Ya akhi tolong ini rahasia saya, jangan disebarin ya. Itu namanya amanah secara syarik. Ada yang namanya amanah. Yang amanah ini gak syarik. Artinya sekedar isyarah. Semisal begini, ana cerita sama antum, ya kan? Suatu cerita begitu, kita toleh kiri kanan. Kiri kanan. Saya bilang kiri kanan, noleh kiri kanan. Walaupun ana enggak bilang itu rahasia, pahami gaya saya, model saya, kiri toleh kiri kanan tadi itu namanya rahasia. Berarti saya tidak pengin apa dilihat oleh orang. Berarti itu antum harus jaga. Walaupun nanti saya gak bilang ini rahasia loh, jadi antum gak boleh bantah. Loh kamu kan gak bilang ini rahasia, kamu kan sekedar ngomong sama saya. Iya, walaupun saya gak bilang itu rahasia, tapi saya, gerakan saya, model saya, gerakan saya menoleh kiri kanan, itu rahasia. Itu dianggap satu amanah dan rahasia. Itu paham ya kawan ya. Sebagaimana hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala, halaman 86. Idza haddatha ar-rajulu bil hadithi, apabila seorang laki-laki bercerita dengan suatu cerita, thumma latafata, kemudian dia noleh kiri kanan, fahiya, maka cerita tadi, pembicaraan tadi itu dianggap amanatun, adalah amanah. Ya kan? Ada jelas kan artinya? Noleh berarti itu amanah yang antum harus perhatikan. Sudah, selanjutnya model yang kedua bentuk amanah adalah menjaga rahasia dari kekurangan teman kita, dari cacatnya teman kita, dari kesalahan teman kita. Kesalahan tidak manhajiyah, kesalahan secara begitu aja. Kesalahan yang bukan manhajiyah, dia salah. Maka kita tutup rahasianya ini. Tutup rahasia. Dan ini ikhwanana barakallahu fikum, sering terjadi pada kita. Kita berteman sama si A, pas bagus-bagus. Ternyata ujuk-ujuk kita ditalak. Ustaz dulu itu satu nonton TV pas kita perjalanan gitu kan, di apa di mana? Di bis ada TV, bisa nonton. Catat satu. Dua, ustaz itu pernah ngomong kasar. Tiga, sebutin semuanya. Ini gak perlu, ini gak benar ini nih. Kalau memang itu satu kesalahan ustaz atau kesalahan orang lain, jaga rahasianya. Karena ini kesalahan bukan kesalahan manhajiyah. Kesalahan pribadi yang seharusnya kita tutupi kesalahannya. Dan ini adalah termasuk rahasia yang harus kita tutupi dari saudara kita. Pertanyaannya, apakah yang demikian ini keadaan kita berdampak tidak? Enggak. Kita enggak jaga rahasia saudara kita ini. Iya kan? Ya enggak, sekarang aja. Ya kan? Karena baik kita jaga kan? Ntar kalau sudah enggak baik, bahkan lebih ngeri lagi. Ada intel lagi kan? Ada intel dari pihak kelompok manalah kan gitu ke kita. Pokoknya tulis apa yang dikerjakan oleh si A. Ditulis 1, 2, 3, 4. Allah Ustaz. Lebih ngeri lagi tetangga. Kan dia tetangganya kan? Ngapain dia itu? Catat aja 1, 2, 3 ya. Rahasia itu sekarang Masya Allah sudah bukan rahasia lagi. Yang seharusnya ditutupi rahasianya sekarang dibongkar. Membongkarnya tidak hanya antar mulut tapi di internet. Sedunia tahu. maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan Anda. Nah, perhatikan kata penyair, bagus sekali penyair ini. Laisal karimul ladzi idza zalla sahibuhu batal ladzi kana min asrarihi alima balil karimul ladzi tabqa mawaddatu wa yahfadhu sirra in safa wa in sarama. Penyair masyaallah. Tidaklah orang itu dikatakan mulia apabila saudaranya tergelincir, dia langsung sebarkan rahasia-rahasia yang dia telah ketahui. Itu bukan orang mulia. Jadi kalau dikata ada teman gitu ya kan, bongkar rahasianya teman, berarti pahami Anda itu enggak orang baik, orang jelek. Balil karim, bahkan orang yang mulia, alladzi tabqa mawaddatuhu, yang masih tetap rasa cintanya, yang masih tetap kecintaannya, wa yahfadhu sirra, dialah orang yang selalu bisa menjaga rahasia, in safa wa in sarama, walaupun masih murni berteman ataukah sudah berpisah, tetap dia jaga rahasianya. Itulah orang yang mulia. Jadi yang namanya teman yang mulia, teman yang bagus, dialah senantiasa menjaga rahasia temannya, baik ketika itu masih berteman ataukah tidak berteman, tetap dia jaga rahasianya. Jelas? Nah, kemudian penyair lagi mengatakan, Wataral karima idza tasarrama wasalahu yukfil qabiha wa yudhirul ihsana wataral laima idza taqadha wasalahu yukfil jamila wa yudhirul buhtana. Tapi ini insyaallah selesai, sama aja adab yang ke-10. An nasihatu sirron, nasihat secara tersembunyi, nasihat secara tersembunyi. Perhatikan di sini ikhwan ana barakallahu fikum. Ini yang harus kita bahas. Yang namanya nasihat, sebuah dalil dia itu mencintai kamu. Jadi kalau ada kata ada orang nasihati kita, itu berarti apa? Dia cinta sama kita. Berarti kalau kita enggak dinasehati, berarti kita sudah enggak dicintai. Kayak ada permisalan dari orang Arab, man ahabbaka nahaka wa man abghadaka aghraka. Siapa yang cinta sama kamu, pasti kamu akan dilarang. Siapa yang benci sama kamu, pasti kamu dibiarkan, mau ngapain terserah. Orang tua kalau nasihati kita, berarti apa dalil? Orang tua itu apa? Cinta sama kita. Kalau orang tua sudah membiarkan kita, terserah kita, berarti orang tua gak cinta sama kita. Ini harus difahami, bahwasanya nasihat itu adalah wujud tanda dia itu mencintai kita. Makna dalik, berarti orang yang tidak mau dinasehati, berarti itu orang yang bermasalah. Jelas? Siapapun orangnya, baik dia ustad maupun enggak ustad, kalau dinasehati dia enggak mau menerima dan dia marah-marah, berarti wahai orang yang bermasalah, tolong koreksi niatmu, tolong koreksi hatimu. Karena nasihat itu baik, nasihat itu baik, karena setanda orang itu cinta sama kamu dan ingin kebaikan kamu, itulah namanya nasihat. Falihada yaqulu Mis'ar ibnu Qidam, beliau mengatakan, rahimallah, semoga Allah merahmati, man ahda ilayya uyubi, siapa yang bisa memberitahu kepada aib-aib busuk. Semoga Allah merahmati kepada seseorang yang seseorang ini bisa memberitahukan terhadap aib-aibku, kekuranganku, kesalahanku. tapi fi sirrin baini wa baina, tapi hendaknya nasihat itu antara aku dengan dia. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya nasihat itu adalah antara pelaku dan antara yang menasihati. Dan seseorang yang seseorang yang ditunjukkan tentang kekurangan dan kesalahannya dan dia bisa menerima, itulah laki-laki, itulah seorang yang baik. Paham sini? Perhatikan, semoga Allah merahmati kepada seseorang yang seseorang itu menunjukkan kepadaku kesalahan-kesalahanku. Dia bisa menerima kan? Menerima, masya Allah. Semoga Allah merahmati kepada orang bagian ini. Cuma nasihat itu hendaknya rahasia. Menunjukkan nasihat itu adalah hendaknya rahasia antara dia dengan orang yang menasihati. Kemudian Ibnu Hibban mengatakan, fa innan nasihata fi mala'i taqri'un. Maka sesungguhnya kalau nasihati di depan umum disebutkan nama orangnya di depan umum, itu bukan namanya nasihat, tapi namanya apa? Mencela, mencaci maki. Jadi kalau anda kata ada teman, kebetulan teman ini cium-ciuman dengan wanita, dengan akhwat, atau dia pacaran kirim SMS-an kepada akhwat, dan kita panggil, ya akhi takwala kepada Allah, kamu itu jangan berbuat gini-gini, cium-ciuman ini di depan umum, itu bukan namanya nasihati, tapi namanya mencaci maki. Jelas ini? Sama bilang ini Mis'ar Ibnu Qidam rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Jelas, yang namanya nasihati rahasia dong, antara dia dengan dia, antara dia dengan dia, itu namanya nasihat. Kalau di depan umum bukan nasihat, tapi mencaci maki. Nah, oleh Ibnu Hibban, berkata Ibnu Hibban rahimahullah, wa alamatun nasih, tanda orang itu benar-benar pengin nasihati, idza arada zinatal mansuhi lahu, kalau dia ingin menghiasi orang yang dinasihati, kalau dia ingin menolong orang yang dinasihati, ayang sahahu sirra, hendaknya dia menasihati secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya menasihati benar, ingin yang dinasihati itu bisa tertolong. Itu nasihatnya dengan pelan-pelan, dengan apa? Lada-lada, dengan rahasia. Wa alamatu man arada syaina, dan tanda orang itu pengin kejelekannya, pengin membongkar kejelekannya, bagaimana tandanya? Ayang sahahu alaniyah, dia menasihatinya di depan umum. Berarti orang yang menasihati di depan umum tidak ada lain kecuali tujuannya pengin menjelek-jelekkan orang tadi. Kalau tujuannya dia pengin menasihati dengan bagus, menghiasi dia, menolong dia, menyelamatkan dia, tentunya dengan cara rahasia antara dia dengan dia. Jelas ini? Paham ya kawan? Dan ini sering terjadi antara satu dengan yang lainnya gara-gara ini juga. Dia gak memiliki adab dalam memberikan nasihat. Dia sebutkan di depan umum kesalahannya, kekurangannya. Ini ngapain sebenarnya? Anda pengen apa dari ini? Berarti aku sudah paham. Oh, berarti orang ini kalau tujuannya kayak gini ini di depan umum bukan untuk nasihati, tapi mencaci maki. Nah, berarti dari sini kita bisa bedakan antara mencaci maki dan antara menasihati. Apa perbedaannya? Kalau menasihati secara apa? Aywa. Kalau mencaci maki apa? Ayo, sudah jelas? Apa sih tujuan nasihati? Tujuan nasihati kan antara dia dengan dia kan? Dia punya kesalahan, antum ingin nasihati dia. Ngapain orang lain kamu kasih tahu? Masuk gak di logika? Masuk gak di logika? Sekarang si A pernah berbuat salah, SMS-an dengan wanita. Antum ingin menasihati dia. Kenapa antum umumkan di depan umum? Kenapa orang lain harus tahu? Ya kan? Cukup antum panggil dia dan nasihati dia, selesai. Itu namanya nasihat. Dan tanda anda itu menyayangi dia. Tapi kalau di depan umum, gitu loh. Nah, kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala di halaman 89 ya kawan, juga menyebutkan yang demikian itu dalam kitab Nasihat wa Ta'yir halaman 89 ya. Halaman 89. Baik. Anda akan ambil sedikit karena ini panjang kan. Perhatikan bentuk nasihat halaman 90. Orang yang menasihati laisa lahu ghurdun fi isha'ati uyubi man yumsahu lahu. Orang yang menasihati itu enggak punya tujuan menyebar aib yang orang yang mau dinasihati. Enggak punya tujuan untuk menyebarkan aibnya orang yang dinasihati. Tapi apa? Wa innama ghurduhu, tapi tujuannya izalatu mafsadatil lati waqafia, pengin menghilangkan kerusakan, pengin menghilangkan kesalahan, pengin menghilangkan mafsada yang ada padanya. Berarti kalau orang itu salah, kita tujuannya apa? Tujuannya membuka aibnya dia atau untuk menolong menyelamatkan kesalahannya? Kalau tujuannya menyelamatkan kesalahannya, ngapain diumumkan di depan umum? Ya sudah, dipanggil dari nasihat selesai sudah. Gitu loh. Taib. Itu kalau Ibnu Rajab rahimahullah taala. Taib terakhir. Terakhir kan. Adab yang ke-11. Sudah banyak yang ngantuk itu coba lo. Ada yang ngantuk enggak ini? Taib. Berarti kalau andai kata ada seorang majelis musyawarah, misal contoh majelis musyawarah ini, majelis musyawarah terus diginiin, ya ustaz di depan umum, ustaz Syiah itu di depan orang banyak ini kesalahannya 1, 2, 3, 4 disebutin di depan umum, berarti benar apa salah nggak ini perbuatan ini? Salah ya. Berarti kamu tujuannya apa? Kalau tujuannya nasihatnya jangan gitu. Kalau tujuannya pengin perang, ya ayo perangan gitu loh. Lagi tujuannya gimana kan itu? Tanya perhatikan ad-difa anil akhi fi ghaibatihi. Di antara teman sejati, sahabat bagus. Kalau andai kata ada teman kita dicaci maki dan teman itu enggak ada dan ada kita bela. Contoh, andai kata saya bicara tentang Abu Aldi. Ya, contoh saya bicara depan umum, Abu Aldi itu begini. Kalau antum itu bersahabat akrab dengan Abu Aldi, antum harus bela dia dong. Oh salah ustaz, gak begitu, dia itu begini, gak benar ustaz itu. Berani begitu sama ustaz? Harus berani dong. Ustaznya gak benar kok. Gimana sih? Ustaz gak begitu, ustaz salah ustaz itu beritanya. Dan itu bukan kurang ajar sama ustaz, justru itu menyelamatkan ustaz. Iya. Gak benar ustaz, gak benar. Gak begitu ustaz. Berita yang benar, gak begitu ustaz. Sampaikan, karena antum membela saudaranya. Saudara anda yang didolimi, antum bela. Itu namanya sahabat yang bagus, bukan temannya dihabisin atau banyak melongo aja. Tahu melongo pak ya? Bengong aja. Jangan, antum balas, antum bela dia. Gak begitu ustaz, gak begitu kawan, gak begitu. Ceritanya begini. Ya, itu harus begitu. Ya, difahami di situ. Apa? Perhatikan ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Ya, keutamanya jelas antum perhatikan di situ. Langsung ana ambil halaman di 94 ya. Langsung aja. Bisa ambil satu pelajaran di sini. datang dari riwayat Idban. Qala qama an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, pernah nabi itu berdiri selesai salat, faqalu aina Malik, kemana ka Malik ibnu Dukhaisin. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan dzalika munafiq, perhatikan, itu munafik nabi, la yuhibbullah wa rasulah, enggak cinta sama Allah dan rasulnya. Ketika nabi menanya tentang seseorang dan jawaban seseorang itu mengatakan itu munafik, Rasul tegur, jangan bilang begitu. Rasul bela, jangan bilang begitu. Bukankah dia telah mengatakan la ilaha illallah yuridu wajha Allah? Bukankah dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menginginkan wajahnya Allah? Qala, kata dia, Allah wa rasuluhu. Tapi nabi, fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiq. Tapi bagaimana nabi, saya itu melihat dia itu sering ke orang munafik. Condongnya ke orang munafik. Tadi kan ini. Nabi, tapi aku lihat dia condongnya ke orang munafik, nabi. Faqala Rasul alaihi salam, tetap ditegur, jangan begitu. Fa innallaha harrama 'alan nar. Bukankah Allah telah mengharamkan api neraka orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah? Yuridu bidzalika wajha Allah. Ditegur oleh nabi alaihi salatu wasalam. Yang terjadi di fenomena ya kawan. Ditanya, mana si A? Waduh Ustaz, dia gak ikut ngaji Ustaz. Kenapa gak ikut ngaji? Condongnya ke itu Ustaz, kelompok itu loh. Itu contohnya. Teman-teman diem semuanya, gak ada bela. Seharusnya kan belum jelas dibela. Belum tentu Ustaz. Harusnya begitu. Coba lihat ini. Ini lo sudah lihat kan kecondongan dia ya ke arah orang munafik. Nabi tetap enggak bisa apa? Mengatakan dia itu munafik. Ya kan? Ya enggak, ikhwan. Lah kalau orang enggak ngaji sama kita, ujug-ujug sudah dihukumi, "Ah, itu sekelompoknya dia, Ustaz." Ya, apa enggak bisa begitu ya, ikhwan. Coba, ini saudara kita dituduh membela dia, kan belum tentu membela dia kan? Ya tolong, gak begitu Ustaz, belum tentu. Dibela temannya. Itu namanya teman yang sejati kepada teman tadi. Bukan kita diam. Bahkan lebih ngeri lagi, woi tambahin lagi, ditambahin. Woi ya Ustaz, iya. Woi iya iya, wah itu tambah kacau. Bikin kacau, ora dibela tapi bikin apa? Dan inilah terjadi fitnah semakin parah karena ada bumbu dari kita. Tahu bumbu gak? Tambahi bumbu, tambahin lagi. Tambah lagi lihat. Ja'an Qab ibnu Malik radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika itu nabi duduk dengan kaum-kaum yang selesai perang dari Tabuk. Kata nabi, apa yang dikerjakan oleh Ibnu Malik, Ibnu Malik ketika enggak ikut perang apa? Perang Tabuk. Lihat. Ketika selesai perang Tabuk, Nabi alaihi salatu wasallam, "Mana kah Ibnu Malik kok enggak ikut perang?" Berkata seorang laki-laki dari Bani Salamah, "Ya Rasulullah, Kak Ibnu Malik enggak ikut perang itu karena cinta dengan dunia ringkasin." Kedonya nabi. Tahu kedonya enggak? Tahu kedonya enggak? Senang dengan dunia nabi. Terlalaikan dengan dunia nabi juga berperang. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Bi sama kulta, amat jelek sekali apa yang kamu katakan. Dibela oleh Mu'adz. Karena menuduh orang enggak ikut perang itu dituduh cinta dengan dunia, padahal orang yang enggak ikut perang itu banyak apa? Banyak asbab. Banyak asbab. Kayak sekarang itu kan, kalau enggak ikut daurah masyayikh maka dia bukan ahlussunnah. Oh. Gak ikut dauro masih gagal. Apakah syarat salafi harus ngikuti dauro? Mana? Sekarang mana? Salaf itu ada usul, ada kuaidnya. Bukan kayak gitu jadi tolak ukur. Dibilang lagi, kalau Syekh Uja datang ke Indonesia, kita enggak mendatangnya, berarti Anda melecehkan Syekh. Isyara, ini lazim yang enggak benar ini. Orang yang enggak datang itu belum mesti melecehkan Syekh. Banyak sebab. Ima istrinya sakit, ima enggak punya duit, datang wa ima banyak asbab. Kenapa enggak husnudzon dulu? Kenapa langsung ditutup yang demikian itu? Perhatikan ikhwan, ini jangan kayak main gitu ituan. Saudara kita yang mungkin lagi apa enggak datang ke daurahnya Syekh udah dihukumi wala. Syahada. Antum kalau itu bakanta, enggak begitu caranya. Dia itu orang baik Ustaz gini, dia memuliakan ulama gini. Bela dia, jangan kok berdolong bikin tawai. Kalau dikasih diajak makan sampai ayo kita makan, ayo makan. Kalau ada manfaat duniawianya dipakai. Kalau enggak ada manfaatnya duniawi dibuang. Gimana sih? Nah. Perhatikan di sini, qala Imam Nawawi rahimahullah. I'lam ketahuilah annahu yambahi selayaknya liman sami'a bagi orang yang mendengar menghibahi saudaranya. Wajib dia bantah dan larang orang yang mengatakannya. Jadi kalau kita ngobrol begini, ngobrol, lalu orang itu ngangkat pembicaraan ghibai orang, Anda dengar, hei jangan ghibai orang, larang itu. Nah, kalau naam fa'ilam yusbir kalam, kalau tidak dilarang dengan kalamnya, dengan omongan, larang aja dengan tangan, pukul aja sudah selesai. Ghibai orang cak, kalau di lisan nggak mampu, sudah dengan tangannya. Kalau ini nggak mendatangkan, maaf saja. Jika ini kalau datangkan tukaran jangan. Kalau nggak mampu, la tangan wala lisan, pergi dari masjid situ. Jangan ditambahin. Masalahnya kita kalau sudah ada ghibai orang, kita sudah bangun nggak ada yang ngantuk ya. Kalau dari ghibai orang itu nggak ada yang ngantuk, matanya masya Allah gitu kan. Ah, langsung tambahi, oh ya Ustaz begini. Seharusnya dilarang, hei Ustaz diem. Jangan ghibai orang. Ya. Dan ini insya Allah ada kaidahnya antara ghiba dengan menjarah orang yang itu namanya ibadah. Ghiba itu maksiat. Jarah wa ta'dil itu adalah ibadah. Perbedaannya tipis sekali. Tipis pol, ya tipis pol itu. Bagi orang yang tidak memiliki ilmu, bisa jatuh dalam perbuatan riba, walaupun niatnya itu jarh wa ta'dil. Ana sebutkan di sebuah kitab saya, Qaidah dan Usul fil jarh wa ta'dil. Ana sebutkan perbedaan antara jarh wa ta'dil dan perbedaannya tipis pol. Baik, perhatikan. Nah, kalau ini seorang muslim yang selayaknya kita harus bela dan kita larang, famim babin aula, orang yang digibai itu guru kita. Dan orang-orang yang memiliki keutamaan lebih layak lagi kita bela. Membelanya bukan karena guru kita, tapi itu ghibah yang Allah haramkan. Ingat loh ya, membelanya kita bukan karena guru kita, tapi itu perkara yang Allah haramkan. Dan itu terjadi pada guru kita yang pernah memberikan ilmu kepada kita, kita jelas lebih bela lagi. Jelas? Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Terakhir 12. Terakhir. Allah sudah enggak kuat ini. Karena kalau asar, kalau maghrib enggak ngisi enak ya. Tapi maghrib suruh ngisi jadi ya susah. Perjalanannya jauh lagi ya. Baik, terakhir saya katakan. Termasuk adab persahabatan, taharril muwafaqah. Upayalah kita untuk mencocoki teman. Jangan melawan teman. Kalau teman pengin begini, ya udah ikuti aja. Kalau andai kata kayak gini, contoh. Kita ini beli kipas angin ini apa kipas angin kayak gini? Musyawarah. Sampai bertengkar gara-gara kipas angin. Itu kalau anak kecil dipukulin enak. Nah, ke orang besar kayak gitu dipermasalahkan. Ya akhi, taharril muwafaqah. Upayakan Anda itu mencocokilah. Wis to, iya wis ora apa-apa, gak ada masalah. Iya kan aja, selesai sudah kan. Ini ngapain lo kipas angin namanya ini aja direbutkan, diramaikan. Terjadi ya kan, terjadi. Ya. Karena hal itu selama gak ada kemungkaran, supaya langgeng pertemanan, supaya enak pertemanan, itu saja gampang lah, sudah gampang aja. Oh iya, selesai sudah. Kenapa sih kita harus memilih ego kita, harus mempertahankan ego kita, mempertahankan prinsip kita, yaitu permasalahan ubah. Lebih ngeri lagi terjadi suami istri tengkaran. Gara-gara satu pengin pedis, satu enggak pengin pedis. Yang satu pengin makanan Makassar, makan Jawa, tengkaran bulu celes. Ya akhi, perkara ini bawa ngalah, bawa. Ngalah, selesai itu. Udah, iya kan aja selesai, sudah. Yang ngalah, yang waras, yang gak ngalah, gak waras. Ya, gimana sih? Taharul muwafaqah. Upayakanlah, mengiyakan, menyetujui, apa sih permintaan teman? Kenapa sih kalau anda kata anda iya? Kenapa sudah, coba? Gak ada masalah, kan? Gitu loh, janganlah berpegang dengan prinsip anda. Jangan berpegang dengan, saya gak mau, gak ada waktu. Kalau gitu omongan antum, susah jadi berteman. Jelas kan ya kawan? Paham gak ini? Pas belajar, belajar di mana kayak Doro? Doro di mana ini? Oh, di masjid sini. Oh, masjid sana. Oh, setengkaran. Gara-gara, apa nentuan mas? Masjid Boyo ngalah lah. Sengwaras ngalah. Kalau anda kata tempat sana kan gak dosa toh. Tempat sana gak dosa toh. Dosa apa enggak? Nah kalau gak dosa, kenapa sih harus bertengkar gara-gara ini? Ngalah. Gitu loh. Mana seorang kiai kok ngalah piye? Lah, kalau anda kiai punya sifat yang kayak gini, turun dari kiai ya. Gak gitu cara kiai yang baik. Iya. Nah, dijelaskan itu qala abul barakat fi adabil usyrah minha, di antara adab-adab qillatul khilafi alal ikhwan, mempersedikit menyelisihi teman dalam urusan dunia, mempersedikit menyelisihi teman-teman. Wattahari muwafaqatihim fima yuridun, berupaya mencocoki apa yang mereka inginkan. Cocoki wis, iyakan apa yang mereka inginkan. Selama min ghairi fi ghairi mukhalafatid din was sunnah, selama tidak menyelisih agama dan sunnah, iyakan ajalah. Qalat Juwairiyah, seorang Juwairiyah pernah berkata, da'autullah arba'ina sana, saya pernah berdoa selama 40 tahun. Apa coba? Ayya simani, semoga Allah menjaga aku dari menyelisih teman. 40 tahun dia berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga dia supaya tidak menyelisih temannya. Jelas ya, Fan? Udah ngapa lagi? Nah, contoh lagi ngundang Ustaz Dauro. Satu ustad ini, tuh tengkaran gara-gara milih ustad. Ya kan, banyaklah contoh-contoh tuh, banyak epol, banyak sekali. Yang ini menjadikan pertengkaran, yang menjadikan apa? Tidak enak. Kenapa sih kalau anda kata, tidak anda ikut aja? Kenapa sih kalau belum begitu selesai kan? Ngalah. Jelas ya kawan? Cuma porahi. Lihat qala Yahya ibnu Mu'ath Ar-Razi ad-dunya bi ajma'iha la tusawi ghamma sa'atin. Perhatikan, dunia dan seisinya, dunia dan seisinya tidaklah menyamai dengan kesedihan sesaat. Tahu gak kesedihan sesaat? Kesedihan sesaat ketika kita lagi bertengkar itu loh, bertengkar. Itu kan masya Allah, kenapa tadi bertengkar? Dunia dan seisinya itu gak menyamai, gak ada artinya. Ketika kita berselisih dengan masalah apa? Masalah duniawiyah, masalah yang tidak berprinsip, masalah yang tidak menyelisih agama dan sunnah. Kemudian terjadi perselisihan, ini kan bikin kita sedih. Kesedihan kita walaupun itu sesaat lebih menderita daripada hilangnya dunia dan seisinya. Oh, benar enggak ini? Cukup gigi wae. Ya enggak no, berteman berselisih sama aku kok apa-apa ya wis lah, seperti aku dunia dan seisinya. Enggak gitu. Bagi orang yang mementingkan persahabatan, dunia dan seisinya itu enggak ada artinya dibandingkan dengan persahabatan. Bagi orang yang suka dunia, oh enggak sahabat sama kamu enggak apa-apa, sama duit, sama dunia kan itu kan. Itu ashabu dunia. Tapi orang yang mementingkan persahabatan tidak ikhwan. Pisahnya kita dengan teman, walaupun sesaat-sesaat, walaupun sesaat bertengkar sama teman, menjadikan enggak enak. Enggak enak, enggak enak. Hati kita enggak enak sama teman. Kesedihan yang kita derita walaupun itu sesaat, itu enggak ada bandingannya dengan hilangnya dunia dari sisinya. Bagaimana kalau sepanjang umur? Bagaimana sepanjang umur gara-gara perkara itu jadi kita pecah, jadi kita itu masya Allah sepanjang umur kita makan bareng-bareng, tidur bareng-bareng, nikah yuk bareng-bareng kan, sunat yuk bareng-bareng gitu kan, khitanan bareng, semua bareng-bareng coba. Yang penting jangan mandi bareng-bareng aja kan, ya kan? Masya Allah dengan sebab perselisihan kecil, gak prinsip terjadi perselisihan pertengkaran. Sedihnya semisal ini melebihi hilangnya dunia dan seisinya bagi yang mengutamakan persahabatan. Senggak mengutamakan persahabatan, yo enak ya, daripada kehilangan mobil enak kehilangan kamu. Itu bagi yang apa ini, yang suka dunia, karena bersahabat sama kamu juga pegel, juga capek, ngabisin uang saya, pergi aja kamu gitu kan ya. Nah, kalau gitu apa permasalahannya, robot urusannya. Astagfirullah. Alhamdulillah selesai. Terakhir, ya kami minta maaf sebesar-besarnya kepada antum jikalau ada salah dari kami. Mungkin secara ngobrol ada yang sedikit apa tersindir atau apa. Ya namanya orang berbicara kan, kalau daripada itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya kemudian mudah-mudahan apa yang kita kaji bareng-bareng ya, kita bisa mengamalkan isinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali ya. Kalau enggak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Mudah-mudahan ketemunya di surga dan neraka no. Ketemunya di surga insyaallah taala. Mudah-mudahan begitu harapan kita. Taib subhanakallahu hamdik segala ilah astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan ini? Sebentar. Apa Ustaz, ana mau minta dua nasihat. Tolong nasihatnya Ustaz tentang seorang yang biasa mengambil barang yang bukan miliknya pada saat taklim alias mencuri. Ini kalau sama-sama ngaji gak butuh dinasihati sebenarnya, ini nasihati khusus aja secara umum ini kan. Jadi yang paling bagus teman tadi yang suka ngambil tadi dipanggil kasih tahu. Dan ini adilah, masalah ini banyak sekali, cuma anak lagi capek pola ya. Masalah nasihat banyak sekali dasar ini, adilnya banyak. Tolong juga nasihatnya kepada orang yang langsung mencurigai dan membenci saudaranya, padahal dia tidak punya bukti kalau dia yang benar-benar mengambil barang tersebut. Ya, kedua-duanya dinasihatilah. Tidak boleh saling suudzon dan enggak boleh saling apa? cuma sebenarnya panjang nasihatnya, cuma anak letih dan capek sekali ya. Insyaallah kan bisa Ustaz Fa'ab, Ustaz Tawaf, Ustaz Abdu, Ustaz apa? Ustaz Fauzan sama Ustaz Abdu Rahmat ya. Insyaallah mereka lebih layak lah daripada kami untuk nasihati dalam bab ini insyaallah. Dan juga yang lainnya. Baik, sampai di sini. Subhanakallah mihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.